Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda waqtafa atharahu ila yawmiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Salah satunya adalah kesempatan dan kemudahan untuk bisa menghadiri majlis ilmu, taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunianya, untuk mengkaji, mentadaburi, mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an, kalam ilahi yang bisa menambah keimanan di hati orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, tinggal satu surat dalam juz ini, yaitu surat Al-Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ibn Kathir mengatakan tafsir surat Al-Mursalat, tafsir surat Al-Mursalat, wahia Makkiyah, dan surat ini adalah Makkiyah. Makkiyah artinya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia disebut sebagai surat Makkiyah. Adapun Madaniyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Surat ini memiliki 50 ayat. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah, dengan 5 sumpah yang sangat agung. Yang namanya sumpah itu adalah penguat, taukidul kalam, menguatkan suatu ungkapan dengan kata-kata supaya pendengar, pembaca percaya dengan apa yang disampaikan. Itu tujuan dari sumpah. Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Mursalat dengan sumpah. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasirati nasra fal fariqati farqa fal mulkiyati dzikra. Ini semuanya sumpah, 5 ini sumpah. Menunjukkan bahwa isi surat ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang harus dipercaya, yang harus diimani, yaitu tentang hari kebangkitan, tentang hari akhir. Dan seperti biasa, surat-surat Makkiyah adalah berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya, para rasulnya, ya, dan balasan surga bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Surat ini disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaannya. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan bainama nahnu ma'a Rasulillah fi gharin bi Mina. Suatu saat kami bersama Rasulullah SAW di sebuah gua di Mina. Id nazalat alaihi wal mursalat. Tiba-tiba diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat wal mursalat. Jadi penamaan surat ini dengan wal mursalat memang adalah penamaan yang dilakukan oleh para sahabat. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Demikian juga dalam hadis yang berikutnya nanti dari Ummul Fadl. Ini penamaan dari sahabat. Karena penamaan surat Al-Quran itu ada dua. Ada yang dari Nabi, dari sahabat. Ada yang penelitian para ulama, ya, berdasarkan penelitian, pengkajian, ijtihad. Nah, fa innahu la yatluha wa inni la atalaqqaha min fih. Rasulullah SAW membacakan surat wal mursalat ini dan saya mempelajarinya, menirukannya dari mulut Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menyampaikan nih surat Al-Mursalat baru saja diturunkan kepada saya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, menirukan apa yang dibacakan oleh Rasulullah. Wa inna fahu latratabun biha. Mulut Nabi SAW masih basah dengannya. Maksudnya masih baru saja membacakannya. Tiba-tiba idh wasabat alaina hayyah. Tiba-tiba ada ular yang loncat kepada kami. Ular. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uqtuluha. Bunuhlah ular tersebut. Fabtadarna. Kami pun segera melaksanakan instruksi Rasulullah, perintah Rasulullah SAW untuk bunuh ular. Karena memang ular juga termasuk binatang yang disuruh untuk dibunuh, ya. Fadhahabat. Hilang. Ya. Udah mau dibunuh, enggak taunya ngilang. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wukiyat syarrahum." Ular tersebut dijaga dari kejahatan kalian, maksudnya kan enggak jadi dibunuh akhirnya. Kama wukitum syarroha, sebagaimana kalian pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan, ya, ular tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Mursalat diturunkan di, ya, sebuah gua. Nah, dan diriwayatkan pula dari sahabat Ibnu Abbas, dari ibunya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bil mursalati urfa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca wal mursalat pada salat maghrib, ya, 50 ayat. Lumayan maghrib-maghrib, ya, imamnya baca surat wal mursalat. Lumayan, ya, agak panjang. Tapi enggak apa-apa. Dan sesekali seorang imam hendaknya apa? Mempraktekkan untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang salat maghrib itu rata-rata biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat pendek, qisarul mufassal. Mulai ad-duha sampai an-nas. Itu rata-rata. Tapi kadang-kadang Nabi panjang. Di antaranya al-mursalat. Kadang juga Nabi SAW surat At-Tur. Jadi kalau ada imam sesekali baca surat pada sholat maghrib ayat yang panjang, jangan diomelin. Nanti dimarahin imamnya. Enggak ngerti sunnah. Ya. Sunnahnya itu ayat-ayat yang panjang. Ayat-ayat yang pendek. Kul huwaili. Sing pendek-pendek aja. Padahal, ya, Rasulullah SAW kadang juga apa? Panjang. Memang yang paling sering adalah pendek. Makanya salah juga kalau imam selalu panjang surat maghribnya. Nah, itu salah juga. Jadi yang benar adalah yang paling sering adalah ayat-ayat pendek. Qisarul Mufassal, surat Ad-Duha sampai An-Nas, itu yang paling sering. Tapi kalau sesekali panjang, ya enggak apa-apa. Ya, Rasulullah kadang surat At-Tur, kadang juga surat Al-Mursalat. Demikian juga disebutkan oleh Ummul Fadl, beliau sami'tuhu yaqra' wal mursalat faqala ya bunayya adhkartani bi qira'atika hadhihi as-surah innaha la akhiru ma sami'tum min rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra' biha fil maghrib. Ketika dengar sahabat Ibnu Abbas baca wal mursalat, Ummul Fadl mengatakan, wahai anakku, ya, bacaanmu itu mengingatkan aku dengan, ya, surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Sungguh surat itulah yang terakhir saya dengar dari Nabi SAW ketika beliau membacanya pada sholat maghrib. Masya Allah, ini diingat-ingat, diingat-ingat. Kita seringkali imam baca surat apa? Lali. Coba tadi imamnya baca surat apa tadi? Tapi ini masya Allah, Ummul Fadl dia ingat apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa dia betul-betul apa? Serius. Jadi menghadirkan hati. Ini juga anjuran bagi kita, ketika sholat hadirkan hati kita. Jangan sampai badan kita sholat di masjid, tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Ya, dan itu sering terjadi. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mensifati orang-orang yang beriman agar apa? Khusyuk di dalam sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang ya beriman. Bagaimana sifatnya? Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Makanya kita berupaya nih supaya khusyuk. Gimana caranya khusyuk? Ada dua cara. Pertama, berusaha mewujudkan khusyuk di dalam sholat. Caranya diantaranya satu, ya, datang sebelum sholat dari adzan atau bahkan sebelum adzan udah datang, sehingga kita bisa sholat sunnah, bisa berdoa, baca Quran terlebih dahulu, sehingga ketika sholat betul-betul udah siap. Jangan suka masbuk, apalagi ngos-ngosan datangnya, ya, lari-lari, akhirnya gak khusyuk. Yang kedua, hendaknya kita berusaha memahami apa yang kita baca. Apa yang kita baca? Kita baik itu Al-Quran, bacaan Al-Quran atau doa-doa, zikir yang kita baca. Ini kita berusaha untuk mentadaburi, memahaminya. Kita ini kan sering baca, tapi kita nggak ngerti artinya apa. Apalagi kita bukan orang Arab gitu kan. Nah, maka sangat penting sekali bagi kita untuk mempelajari apa sih artinya. Allahu Akbar, jangan cuma sekedar lafaz Allahu Akbar. Artinya apa? Kita pahami. Ya, ketika kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, itu artinya apa? Maha suci Allah, Zat yang maha tinggi. Nah, itu dipahami. Ya. Kalau kita memahaminya, insya Allah itu banyak faedahnya. Maha suci Allah, Zat yang maha tinggi. Berarti Allah itu tinggi, termasuk tinggi zatnya di atas langit. Makanya ya, aneh kalau ada orang mengatakan Subhana Rabbiyal A'la dalam sujudnya, tapi malah mengatakan Allah di mana-mana. Padahal dia mengatakan Allah itu zat yang maha tinggi. Ya, tinggi sifatnya dan tinggi juga zatnya. Ya. Sering kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha tinggi, maha suci dan maha tinggi. Enggak ada ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman atau Allah yang ada di mana-mana berfirman. Enggak ada orang yang mengatakan seperti itu. Ya kan? Semuanya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi penting untuk kita pahami artinya. Yang ketiga, mari kita bayangkan ketika kita sholat ini adalah sholat terakhir kita. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholli sholatan muwaddi', sholatlah seperti orang yang sholat yang berpamitan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, udkur al maut fi sholatik, ingatlah kematian dalam sholat. Karena kalau kita ingat kematian dalam sholat kita, kita akan berusaha untuk memperbaiki sholat kita. Ya Allah, ini adalah sholat terakhir saya. Saya enggak tahu setelah ini saya bisa sholat lagi apa enggak. Kalau seorang menanamkan demikian, maka dia akan berupaya untuk apa? Memperbaiki sholatnya. Ya. Yang cara yang kedua yaitu kita hendaknya menghindari segala hal yang dapat mengganggu kekhusyuan. Hilangkan segala sesuatu yang dapat menodai, mengganggu kekhusyuan kita, tinggalkan. Makanya Nabi SAW melarang orang itu sholat kalau sudah dihidangkan makanan. Ya Pak ya, kita mau berangkat, lapar, ternyata istri sudah masakan, sudah nyiapkan. Mana yang didahulukan, sholat dulu apa makan dulu? Mungkin sebagian orang, sholat dulu, ini lebih utama sholatnya. Kalau Nabi enggak, utamakan apa? Makan. Bukan berarti urusan perut lebih didahulukan daripada urusan sholat. Justru supaya sholatnya apa? Khusyuk. Karena kalau kita sholat, sedangkan hidangan sudah dihidangkan, udah tahu lagi sate misalkan, kalau sholat malah gak khusyuk. Jadi pas ketika sholat Allahu Akbar, pikirannya wah enak sate. Demikian juga Nabi SAW melarang orang itu sholat sambil nahan buang air besar atau buang air kecil. Wala yudafi'ul ahbasa. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu kekhusyuannya. La sholata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'ul ahbasa. Tidak. Ada sholat kalau makanan sudah dihidangkan, dan tidak boleh juga sholat kalau sambil nahan. Apalagi kalau sakitnya perut, sakit perut sekali misalnya. Sampai merem-merem. Ini gak boleh. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu kekhusyuannya. Demikian juga segala hal yang mengganggu kekhusyuan, hindari. Contoh misalkan sholat di depan cermin. Sholat di depan cermin itu gak boleh, Pak. Kenapa gak boleh? Bisa mengganggu kekhusyuan. Ini kalau depan cermin bisa-bisa ngocok terus nih. Wih, ganteng juga ya, misalnya. Maksudnya bisa mengganggu kekhusyuannya. Ya. Atau sholat yang di depannya ini ada apa? Ukiran-ukiran atau tulisan-tulisan. Makanya ini juga perhatian, kalau kita sholat, tolong jangan ganggu orang, kekhusyuan orang-orang yang di belakang kita. Yaitu dengan tulisan-tulisan yang ada di baju kita. Itu akhirnya dibaca sama yang belakang itu. Pakai sarung misalkan, sarungnya untuk merek ya, Gajah Duduk. Dibaca sama yang belakang itu. Jadi mereknya taruh depan atau taruh di atas. Biar gak dibaca. Apalagi kaos-kaos itu. Lebih parah lagi yang sering terjadi, kaos-kaos yang ada nama orang kafirnya. Terutama kaos bola gitu ya, Ronaldo, Messi. Masya Allah, Ronaldo sholat masuk masjid, Masjid Nurul Jannah. Kapan Islamnya? Nah, jadi ini segala hal yang dapat mengganggu harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Demikian juga apa itu namanya, HP, ya, matikan terlebih dahulu, pakai silent, ya, supaya tidak mengganggu. Karena nggak ada faedahnya, nggak ada faedahnya kita menyalakan HP pas sholat. Apa faedahnya coba? Apakah kita akan menjawab kalau ada yang nelpon kita? Maaf, ini lagi sholat nih. Awas. Kan gak mungkin kita jawab. Apalagi kalau nada deringnya, maaf, musik atau nyanyian. Ini masjid harus kita hormati, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau apa ya yang bikin malah mengganggu kekhusyuan. Pernah ada, saya jadi ingatnya. Nada dering apa itu? Bayi yang ketawa itu. Pernah kan ada nada dering bayi yang ketawa. Jadi pernah ada seorang kawan cerita, itu pernah sholat di salah satu musholat. Itu yang sholat sampai batal lah tuh. Gara-gara ada nada dering bayi yang itu ketawa itu, akhirnya ngakak semuanya juga, jadi batal. Nah, ini nggak boleh segala sesuatu yang mengganggu kekhusyuan. Baik, kok jadi bahas khusyuk dalam sholat? Ya nggak apa-apa, insya Allah ada faedahnya. Ini penting karena kita semuanya harus menjaga kekhusyuan di dalam sholat. Baik, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Ini nama suratnya. Kenapa surat ini disebut al mursalat? Diambil dari ayat yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al mursalat. Wal mursalat, demi yang diutus. Itu secara bahasa ya. Al-mursalat itu artinya yang diutus. Nah, yang diutus ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Kata Imam Ibnu Katsir, ada yang mengatakan malaikat, karena malaikat juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan para rasul, para nabi dan rasul, mereka juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan maksudnya adalah angin. Di angin. Karena angin itu yang ngutus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwa yang dimaksud al-mursalat adalah angin. Wal mursalati urfa, demi angin yang dikirim, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Urfa, yang datang bertubi-tubi. Ya. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir, sebagaimana beliau menguatkannya dengan ayat-ayat yang lain. Jadi kenapa beliau menguatkan yang dimaksud al-mursalat bukan malaikat, bukan para utusan, tapi angin? Karena di sana ada ayat-ayat yang serupa, yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah angin. Seperti dalam ayat yang lain, wa arsalna riyaha, dan kami telah mengutus angin. Jadi angin juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lafaz urfan, yang datang bersilih berganti. Nah, dan ini pendapat yang lebih kuat bahwa yang dimaksud dengan wal mursalat adalah angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala secara ya silih berganti ya dan bertubi-tubi. Kemudian fal asifati asfa, dan demi angin juga yang bertiup secara kencang. Karena angin itu ada dua macam. Ada angin yang membawa kebaikan, yang membawa rahmat, berkah. Dan ada juga angin yang wah kencang banget. Angin topan misalkan, bisa menghancurkan rumah, merobohkan pohon-pohon, ya kan? Nah, makanya kita ma'asyiral muslimin dianjurkan kalau ada angin berhembus, minta kebaikan darinya. Allahumma inni as'aluka khairaha, ya, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya. Karena angin itu bisa membawa kepada kebaikan. Kan enak kan, adem juga membawa kebaikan untuk hujan. ya, dan sebagainya. Tapi kadang angin juga membawa bencana, ya, membawa bencana. Makanya kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan dari angin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wan-nasyirati nasra, dan demi angin juga yang nasyirati nasra, yang mengirim awan, ya, mengirim awan. Ini angin yang kemudian menjadi sebab turunnya hujan. Oleh karenanya, hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan angin, kemudian setelah itu bersumpah dengan malaikat. Fal fariqati farqa, itu malaikat. Hikmahnya kata para ulama, karena angin itu merupakan sebab datangnya hujan, dan dengan turunnya hujan kehidupan bagi manusia, kehidupan bagi tumbuhan-tumbuhan, hewan. Adapun malaikat, dia menurunkan wahyu, dan itu adalah membawa kehidupan bagi hati dan jiwa manusia. Jadi sama-sama sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengannya untuk kehidupan. Kalau angin, hujan, ini untuk kehidupan zahir, kehidupan badan manusia. Adapun malaikat, dia dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa wahyu yang itu berisi kehidupan bagi batin manusia. Ya. Nah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fal fariqati farqa, demi malaikat. Nah, sekarang malaikat nih. Jadi kalau tadi itu angin, demi angin. Kalau sekarang malaikat. Fal fariqati farqa, demi malaikat yang fariqati farqa, membedakan. Ya. Maksudnya membedakan apa? Membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Makanya kata beliau, Imam Ibnu Katsir, wala hilafaha huna, fa innaha tanzilu bi amrillah ala rusul, tufarriqu bainal haqqi wal batil, wal huda wal ghay, wal halali wal haram. Tidak ragu lagi bahwa yang dimaksud dengan sumpah ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membedakan mana yang benar dan mana yang batil, mana yang petunjuk dan mana kesesatan, mana yang halal dan mana yang haram. Ya, ini makna fal fariqati farqa. Fal mulkiyati dzikra, demi malaikat juga yang menyampaikan wahyu, zikr, peringatan bagi manusia. Itu wahyu, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, diantaranya adalah Al-Quran. Disebut zikir, Al-Quran itu wahyu itu, karena dia mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan mereka kepada alam akhirat, mengingatkan mereka agar tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia, ya, panggung dunia yang fana ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, udhron au nudhra, untuk memberikan udhur atau memberikan peringatan. Udhron, memberikan udhur, sehingga tidak ada alasan bagi manusia, tidak ada udhur bagi mereka, oh belum turun kepada kami hujah, peringatan para nabi, para rasul, kitab, ya, kami belum diingatkan. Au nudhra, atau peringatan, ya. Jadi malaikat ini membawa wahyu, dan wahyu tersebut adalah untuk sebagai pemutus udhur, alasan bagi manusia, dan sebagai peringatan bagi mereka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubashirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul. Para rasul yang mubashiri, yang datang dengan membawa kabar gembira, wa mundirin, dan memberi peringatan, li'alla yakuna linnas, agar tidak ada bagi manusia ala Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti, hujjatun ba'da rusul. Tak ada alasan setelah diutusnya para rasul. Ini nanti gak ada alasan, ya Allah kami belum mendapatkan peringatan, ya Allah belum datang utusan kepada kami. Ya, dusta alasan tersebut, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para malaikat. Ya, karena Allah telah mengutus para nabi dan rasul, karena Allah telah menurunkan ya kitab-kitabnya sebagai hujjah bagi manusia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan lima sumpah. Ya, lima sumpah yang semuanya kembali kepada dua makhluk. Yang pertama adalah bersumpah dengan angin, dan yang kedua adalah bersumpah dengan malaikat. Dan ini menunjukkan kepada kita satu ya faedah bagi kita, bolehnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk yang Dia kehendaki. Yang kedua menunjukkan kehebatan angin dan kehebatan malaikat. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bersumpah dengan angin dan malaikat kecuali karena keagungan dan kemuliaan angin dan malaikat. Setelah Allah bersumpah dengan lima hal ini, Allah mengatakan innama tu'aduna lawaqi'. Ini isi sumpahnya, Pak. Setelah bersumpah dengan lima hal, Allah mengatakan innama, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian lawaqi', ya, pasti terjadi. Kata Imam Ibnu Katsir, hadza huwal muqsamu alai bi hadhihi al-aqsam. Inilah isi sumpah setelah Allah bersumpah dengan lima tadi. Aima wa'adtum bihi min qiyamis sa'ah, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian dengan adanya hari kiamat. Wan nafhi fis sur, ditiupkannya sangkakala. Wa ba'sil ajsad, dan dibangkitkannya jasad manusia. Wa jam'il awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid, dikumpulkannya semua makhluk dari yang pertama sampai yang terakhir di padang mahsyar. Wa mujazati kulli amilin bi amali, dan Allah berjanji untuk membalas semua manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Hadza kulluhu lawaqi', la mahala, semua ini pasti terjadi, tidak akan meleset. Ya, tidak akan meleset. Jadi isi sumpah dalam surat Al-Mursalat ini adalah berkaitan tentang kepastian hari kiamat, kepastian hari kebangkitan. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya, innallaha la yuhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Makanya siapapun yang meragukan tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari akhir, tentang adanya hari kebangkitan, pastikan dia telah keluar dari barisan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, za'ama alladziina kafaru allan yub'atsu, qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir beranggapan bahwa mereka enggak dibangkitkan. Jadi siapa yang punya keyakinan tidak ada hari kebangkitan? Orang-orang kafir. Siapa yang enggak percaya dengan adanya hari akhir, dengan adanya hari kebangkitan, ini adalah orang-orang kafir. Sebagaimana Allah tegaskan. Lalu Allah mengatakan, demi Allah, katakan wahai Muhammad, Demi Allah, kalian semuanya akan dibangkitkan, kemudian dibalas sesuai dengan amal perbuatan kalian. Dan semua itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus percaya dengan adanya hari kebangkitan, dengan adanya hari akhir. Karena dengan mempercayai hal itu akan menjadikan hidup kita punya tujuan. Orang kalau punya tujuan, tujuannya jelas dalam hidup ini, dia gak akan sia-siakan ya kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Tapi kalau kita tujuannya aja gak jelas, ngalor ngidul istilahnya, ya ini akan menjadikan hidup kita sia-sia. Layaknya seperti binatang yang hanya makan, minum, berfoya-foya karena dia gak ada tujuan. Ya, makanya lihat orang-orang kafir, hidup mereka gak ada tujuan. Yang hanya mereka lakukan adalah mengejar dunia, berfoya-foya, menghamburkan harta, karena mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Nah, dari ayat-ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk sesukanya, sekehendaknya. Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah bersumpah dengan angin, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malaikat, yang terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah bebas, bersumpah dengan apapun boleh. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya dengan apa yang dia kerjakan. Tapi mereka lah, yaitu manusia, makhluk, yang akan ditanya tentang perbuatan mereka. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan apapun. Berbeda dengan makhluk. Makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala atau nama dan sifatnya. Tak boleh kita mengatakan demi malaikat, demi angin, tak boleh. Atau yang sering terjadi itu demi Allah, demi Rasulullah. Nah, demi Allahnya boleh, demi Rasulullahnya, nah ini tak boleh. Karena itu berarti bersumpah dengan makhluk. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bighairi Allah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dia telah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa menodai tauhid seorang hamba, menodai akidah seorang hamba. Dan sumpah Allah di dalam Al-Qur'an ini banyak ya dalam Qur'annya. Sekitar 96 sumpah di dalam Al-Quran. Kadang Allah bersumpah dengan malaikat, kadang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu, duha, fajar, kadang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan matahari, rembulan. Banyak Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Sampai dibukukan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam buku khusus At-Tibyan fi aqsamil Quran, penjelasan tentang sumpah-sumpah di dalam Al-Quran. Ya, sumpah-sumpah di dalam Al-Quran. Baik. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah keagungan angin dan malaikat. Kenapa saya katakan keagungan angin dan malaikat? Karena Allah bersumpah dengannya. Ketika Allah bersumpah dengan makhluk, itu menunjukkan bahwa makhluk tersebut sangat mulia dan memiliki keistimewaan di sisi Allah SWT. Ketika Allah misalkan bersumpah dengan wal asr, demi waktu. Ketika Allah berfirman wal duha, wal fajr, demi waktu duha, demi waktu fajar. Was syams, demi matahari, demi rembulan. Berarti menunjukkan bahwa makhluk-makhluk tersebut adalah istimewa di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan angin, tatkala Allah bersumpah dengan malaikat, menunjukkan bahwa malaikat dan angin memiliki keistimewaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, bahwa angin yang Allah bersumpah dengannya ini adalah angin yang membawa kebaikan, ya, yang membawa kebaikan. Wal mursalati urfa. Kenapa demikian? Karena berdasarkan penelitian seksama terhadap Al-Quran, lafaz riyah jika disebutkan secara mufrad tersendiri itu maksudnya adalah angin yang membawa kebaikan. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara doa beliau kalau berhembus angin, beliau mengatakan Allahumma ij'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Ya Allah, jadikan angin ini angin yang membawa kebaikan. Jangan jadikan angin yang membawa keburukan. Karena kadang-kadang angin membawa keburukan. Bikin ambruk. Ya. Baru aja ada berita ambruk BEJ. Nah, Bursa Efek Jakarta. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terutama juga musim hujan ini banyak yang ya, ambruk ya pohon-pohon sehingga menyebabkan kecelakaan dan sebagainya. Dan di antara faedah juga dari ayat yang mulia ini adalah hikmah diturunkannya malaikat, yaitu mereka membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang sebagai hujah bagi manusia sehingga tidak ada alasan bagi mereka. Sudah ada, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.